wabil khusus ibu-ibu tukang ngomong rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, siang menika kula panjenengan saged ngerawi pengaosan dalam rangka peresmian masjid. Menika sedaya saged kelaksanan sedanten atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, menungso niku ora usah kakehan ngatur. Soale nopo? Urip niku wis ana sing ngatur. Awake dhewe niki namung wayang. Dalange sinten? Kok Bayu ku piye to? Allah. Kok dalange sinten? Bayu. Awake dhewe niki namung wayang. Dalange sinten? Allah. Senajan to awake dhewe niki duwe karep kados nopo, ning karepe awake dhewe niki mboten dados karo karepe Allah, yo ora dadi. Senajan to awake dhewe niki ra duwe karep, tapi Allah karep, nggih dadi. Mila kula sering matur, wong urip niku ora usah kakehan ngatur, wong wis ana sing ngatur. Yo yo niku diatur kalih Allah. Apa jenengan niku iso turu mergo pinter turu? Mboten, mergo matamu diatur kalih Allah. Wong nyatane jenengan yen ngersake turu senajan to mun mapan ning dhuwur amben wis ndonga. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, matane yo ora iso merem-merem. Soale napa? Mboten diremke kalih Gusti Allah. Ning kula heran kalih jenengan. Lak mapan turu ra turu-turu kapadhal wis ndonga, ning lak ngrungokke khotbah Jumat niku ora nganggo ndonga iso turu. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan kula niku iso nguyuh, ora kok mergo pinter nguyuh. Ning mergo pun diatur kali Gusti Allah piye carane iso nguyuh. Mila senajan ton jenengan pengen nguyuh kok Allah mboten ngersake nguyuh ya ora metu-metu. Wong kula tau jajal kok. Ora kebelet kula uyuh-uyuh ge ya ora metu. Padahal kula selentiki barang ya ora metu. Terus kabeh niku mun diatur, oh Gus Miftah kuwi bagus, niku aturane Gusti Allah, ora bias ki ompong, niku aturane Gusti Allah. Lak sedaya manut, nggih penak uripe. Kiai manut kalih aturane Gusti Allah nggih kepenak. Nggih to, pelawak manut nggih kepenak. Senajan to ya rupane mung kaya ngono. Ning ya payu. Padahal untune mawon ora genep, dalamane wis kaya santri to. Padahal cangkeme ambune ya naga, kuwi ya ora. Rene rasane ngono ora pantes nunggu ning kono. Niku ingkang kinurmatan. Awakmu ning kene wae. Wis kabeh disalami kono men kaya bodho. Pe eratake cantrikku ning kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulung cangkeme rabies diwene mic iki. Rabies kene kene rada rene. Ngene. Pun kula kaeke dhewe mawon. Rokoke dikaeke MC-ne opo. Mas Rabies rezekimu. Aku pas poso iki ana degan, iki degane nggih awakmu. Aku pas poso iki. Nggih kowe. Ning Yogyakarta niku sing diwene degan biasane jatilan nika. Iki jenenge iki tak tertep ning geseh. Lah geseh pripun? Tok aku kon ngenteke semene. Lah ya luwih apik degane daripada cangkemmu kok. Kene wae dhisik. Kula poso, kayak Rabies kabeh mawon niku nggih. Kula nembe siam. Ini apa? Anu, saya butuh nama buatan. Saya butuh, piye? Anu, saya poso, ya buatan saya ngunjuk, Gus. Terus? Sesok didal. Matamu didal. Niki berkah rabies, kula poso kabeh sing ngombe rabies. Kita ya panitiane ngerabies beladok nih. Oh, ngeten niki nggo jur kowe menghargai masalah kowe, Mas. Lah napa masalahe? Aku iku dune iki madang, saya agak ngombe. Anak kene ki urung madang, urung jelas kok anane mentok nek banyu wae. Urung madang diwene banyu padahal ana degan, ana pokari, ana maizon iki kopi panas. Mau mbek bareng tak jamin kowe mulih anyang-anyangen ya. Assalamualaikum. Alah wis kok ya aku salam kok. Wis rungokke dhisik ya. Niki Mas Rabies niki nyantri kali kula mendangu pun ngaji terutama lak kula ngaji teng Sarkem. Kula urung teko niki wis disiki niki Rabies niki. Tak hai tampo. Nggih kula disiki. Disiki apane? Mergane kula duwite cepet. Pokoke urip niku pun nderek aturane Allah mawon. Dadi wong sak temanggung niki ajeng nolak Rabies umpamane. Rabies ditolak karo wong bung. Ning wong sak senajan to wong sak temanggung niki nolak, tapi Allah karep. nggih luwe menang karo pe Allah daripada penolakane tiyang Temanggung. Mila sak niki lak musim ajeng pemilihan bupati. Dene napa mboten? Nggih. Kula ora gagas jenengan milih sinten wong kula ya ora ana sing kenal kok. Tur biasane calon bupati niku lak gelem nyedak ngajian yang di pemilihan tok biasane ngene biasane. Kula teng Yogya lho nggih. Sing kula critakke niku teng Yogya. Teng Temanggung insyaallah. Padha pripun ora teng Temanggung insyaallah luweh parah. Oh, no, no. Nggih. Terus. Wong kula niku arep jago RTW ra kelakon kok. Lah sing milih kowe sapa? Mboten enten ya mengi bles-bles niku. Tah. Senajan to wong sak donya niku nolak Pak Rabies dadi bupati. Tapi yang Gusti Allah niku ngersake Rabies dadi bupati ya dadi. Mila dipun ngendikaken innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gusti Allah niku mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya sinten sak labah sahabate Kanjeng Nabi. Kere ra duwe apa-apa iso dadi sugih. Mau napa? Allah sing ngatur. Gusti Allah ugi saged ndadekke wong sugih dadi kere. Sinten Korun bondone dilebokke tanah. Padahal jenengan perso Korun niku kunci gudange niku diangkat jaran 90 ra kuat. Padahal sak gudang niku ambane 2 etar. Niku bondone Korun, tapi apa? Allah memampukan dia menjadi orang miskin gampang mawon. Sugih dadi kere. Wong gede dadi hina. Sinten? Fir'aun. Fir'aun niku raja, diraja bahkan ngaku Gusti Allah. Fir'aun niku nyuwun sewu ra tau kere, sugih terus, duwe duit terus ra tau duwe utang, seneng terus ra tau susah. Fir'aun niku kudanan sing pilek mboten Fir'aune tapi udane. Mangan sambel sing loro ora wetenge tapi sambele. Sami kali teng Indonesia nabrak tiang listrik sing salah tiang listrike. Dase mentol sing salah bakpone. Setia Novanto jenenge. Niku Fir'aun niku. Raja diraja dadi kere saged. Wong cilik dadi raja nggih saged. Contone sinten Dawud. Dawud niku namung tukang ngarit, mlinteng jalut, mati Dawud dadi raja. Dadi senajan to rabies niku rupane kados mangkaten lak Gusti Allah ngersake dadi bupati ya iso, minimal bupati Blambangan iso mawon. Nggih. Kula nggih rencana pancen jago bupati. Bupati pundi? Nggih rencana gek kaya. Bahkan Allah itu mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, urung tahu disenggol wong lanang, ora tahu pacaran, urung rabi meteng. Contohnya sinten Maryam. Maryam niku gadis perawan iso meteng, padahal randuwe bojo. Soale napa dikersake karo Gusti Allah. Mung kula pesen kali ibu-ibu Temanggung, anakmu aja melu-melu Maryam. Tak bahaya. Gus, anak kula kaya Maryam, nopo urung rabi meteng. Niku jenenge ra kaya Maryam tapi diuntal rabies. Nuwun. Napa kula niku ketok cerutak banget to kowe kok? Ora, mung gragas ketok ini. Lah. Lah sedaya niki manut aturane Gusti Allah gampang. Lah kula niki peresmian masjid. Kok jenengan guyang-guyu iki nopo enten calon bupati tindak mriki? Calon wakil sinten? Pak sinten? Oh, halo bro. Sing rada tertib. Lah pripun? Aku kok bro ngoten. Halo Dap. Alah luwe parah ngomong Dap. Contone ngeten. Iki ngopo cah iki? Kok rupane kaya rabies ya? Eh. Wes mingkir. Eh. Pak, panitia ngurupke lampu mak usir ku lampune mati. Mboten malah sing rencana mati niko. Bu, Pak, niki kula matur. Kata tiang gawe masjid niku gawe omahe Gusti Allah. Tapi kata panitia pembangunan masjid niku kelangan Gusti Allah. Kata tiang gawe pengajian niku pengen cedak karo Gusti Allah. Tapi kata panitia pengajian sing kelangan Gusti Allah. Contone ngeten, Mas Rabies. Panitia gawe pengajian peresmian masjid sekaligus pagelaran wayang umpamane. Pengajian ngoten mawon. Rapat panitia akhirnya muncul RAB, rencana anggaran belanja. Nggih nyewa tenda pira, nggih bayar panggung pira, konsumsine pira, nggih bayar dalange pira. Kiyaine pira. Kiyai ra bayaran. Kula niku pengajian ra tau mikir bayaran. Soalnya nopo? Bayaran sing mikir panitia. Kula ra tau mikir. Wis pancen leres. Leres to, Mas Rafi? Wis, pokoke nek kaya Gus Mirsah niku mboten tau ngrembug masalah amplop, ra tau ngrembug amplop. Nggih, amplop diparingi alhamdulillah. Ora diparingi pamite bola-bali. Iya, ora bola-bali. Ora diparingi kok kebangetan. Papate yo genahke. Ana Pak Polisi AKP, kula matur. Lah ngundang kiai kuwi ora disangoni melanggar KUHP pasal 378. Nah. Artinya apa? Penipuan. Nah. Niku padha kalih gen kula. Apa? Kena pasal nek masalah duit, kena pasal 521. Allah apa kuwi ngarang? Takan pitik. Bu, Pak. Begitu pengajian dilaksanakan delalah udan, panitiane sambat. Hei alah udan. Kuwi berarti padha karo maido Gusti Allah. Kayak wong wedok cangkeme kemruweke ngopo to kae iki? Mas Rabies. Dalam. Lah wong wedok cerewet iku jane lumrah. Okay. Soale napa keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Ora sombo-ombo cangkemmu mambu. Lah wong lanang lak demes niki meneng kabeh. Soale napa Adam mingkem. Lah wong wedok Hawa. Bu, tak takon wong lanang kali wong wedok niku matine dhisik pundi? Dhisik wong lanang leres gitu. Napa wong lanang mati ini cepet soale stres mikirke jenengan cerewet era umum. Nggih, wong blonjo ngono dine 2000 kaya bojo kula. Ngopo? Mengenane kula nyambut gawe Bali. Terus ndur kula nei nyo 10000 digurep 3 sasi. Matamu ya. 10000 3 sasi. Niku kelangan Gusti Allah, dadi jenengan ra iso umpamane pengajian iki ndelalah udan kok panitiane sambat udan meneh. Niku berarti jenengan pengajian niku pengen jak karo Gusti Allah malah kelangan Gusti Allah. Sami tiyang gawe masjid niki. Begitu gawe masjid, kula kelingan enten tiang panitia masjid sowan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kula niku lak cedhak kali Abah Lutfi mriko. Begitu panitiane sowan Habib Lutfi nggawa proposal. Proposale diaturke Habib Lutfi matur, "Bib, tulung niki proposale jenengan dongake muga-muga oleh duit oke nggih Bang." Apa jawaban Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan? "Masjidmu ra bakal dadi. Soale apa? Atimu luwih percaya karo proposal daripada percaya karo Gusti Allah." Iki panitiane ya ra percaya karo Gusti Allah iki. Wancine pengajian lah ngedoke snack lah pekok to iki. Kan aku pengen aku poso e bro-bro padake malah ngedukke seneng. Pancen ora tertib. Kula niku paling ra nyaman nek pengajian paling ganggu pemandangan. Mas leren Mas. Ora krungu, ora krungu. Besok meneh lah pengajian niku ampun dibarengke pengajian karo konsumsine. Kula ngerti wong Jawa niku ngamal yen ora ngemil ngomel. Melo langgeng pengajian mesti acarane ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untu. Nang lak acara untu bareng inti kan aku terganggu. Iki wis, kok suweke. Ku lek sono ngono wae, Mas. Senek kok disokke kepiye? Aku suwen. Wis iki kowe rene lek ngancani bapakmu le. Kulo iki yang gumun bapakne rupane anake kaya ngene iki anake kok bagus niki lho. Iki mbiyen piye ceritane anakmu kok bagus? Dalem. Kayak imik Mas Wiski kayak imik. Anaknya bagus, bapaknya orang genah kayak gini loh. Ini lah ya. Kele, kele, mikele. Aku sih ngomong ngadeki sama pokoknya lu gondisi. Aku mau ngenteni seneki mau kok. Rampung rung seneki. Urung rampung. Kok sih galak kowe tau malah. Enggak, aku lo melu kenceng ya. Disel neng pasar. Sampun-sampun seneki mungkin malih. Ganggu selak sore pengajianin. Jenengane malah panitia guys. Hei, panitia, minggat ana lho. Hei, uwe seneke malah. Woh, iki panitiane iki. Mbok yo kat mau-mau ki ini rong teko seneke didum. Ora semingkir. Nah. Bu. Diteruske pengajiane napa seneke? Panitia rungokmu iki lho. Habib Lutfi jawabane napa? niki mungkin ono patron wakil bupati jenengan kudu ngerti. Kuatah jenengan niku lajeng nyalon bupati wakil bupati niku kata kiai kiai sing nawake macem. Dari kiai sing tenanan sampai kiai sing mambu perdukunan niku ono niku sing nawake macem-macem. Napa jawabane Habib Luthi? Masjidmu ra bakal dadi soale kowe luwih percaya karo proposal daripada karo Gusti Allah. Penyakite wong bangun masjid niku napa? Gaweane ngemis. Proposal ngalor ngidul sak pitrute. Kula apa Gus gawe masjid tanpa proposal? Iso. Gus Miftah iso mbuktekake saged. 5 tahun yang lalu kula ajeng bangun masjid pondok. Kula ngaji teng Padang, Bukit Tinggi. Kula pengen gawe masjid regane 2 miliar. Kula ngaji teng Bukit Tinggi telepon kali jamaah kula sampun kerabat kasunanan Cirebon. Gus teng pundi? Kula teng kundur kapan hari ini? Kepeneran Gus kula pengin kepanggih. Akhire napa kula landing jam 12 siang langsung kula teng Mandala Krida ketemu kanca kula niki. Napa? Acarane sami persis niki. Gus nanti malam wayangan dan pengajian. Sing dalang sinten? Sing dalang Pak Anom. Mbok tulung saderenge pian Gus Miftah ngadien raketang 15 menit. Oh nggih. Begitu kula mantuk, urung ngaji awan niku kula mulih disangoni Mas Rabies. Pinten 20 juta. Kula kaget, kok wong iki urung ngaji wis disangoni 20 juta. Niku teng Mandala Krida. Ning Ketitang ra mungkin. Kula nyritake sing teng mriko. Dalu kula pengajian. Seminggu kemudian panitia sing ngaturi kula ngaji niki wau dugi teng pondok. Gus, badhe bangun masjid. RAB ini telas pinten 2 miliar. Napa Kang? Rezekine jenengan Gus. Napa? Kula duwe duit 2 miliar kagem jenengan bangun masjid. Pun kula ikhlas. Kula lak seneng banget langsung ngelus dodo kula. Dodone bojo kula. Ya. Kok ngelus bojo? Ya men bojoku ngapae? Wong duwe bojo ku ya ora apa-apa. Aku melu. Om, mabut. Ayo ngelus gone bojomu dhewe, Pak. Alah bemu. Bu, pengen bangun masjid 2 miliar, ono wong nawani duit 2 miliar setengah lah mulia banget nih. Kulo suweneng. Akhirnya tamu kulo niki kulo ajak mangan. Niki konco lawas, konco kental, konco suwe, suwe ra ketemu. Begitu rampung mangan pak, konco kulo niki matur. Gus, tapi nyuwun sewu. Keluarkan uang dari bank 2 miliar setengah, niku enten biaya administrasi nih. Mergo sing ngomong kanca lawas kula nggih percaya mawon. Mila jenengan ra usah kaget mungkin. Lah jenengan gadah kejadian duwe masalah justru sing gawe masalah niku kanca dhewe. Calon bupati nyuwun sewu ora dadi kadang-kadang malah sing masalah niku tim suksese. Rungokno kupingmu. Lah mawon. Kadang-kadang sing sukses namung time. Akhire napa Bapak Ibu? Kula takoni biaya administrasine piro? 50 juta. Ndelalah kula niku ning bank ya duwe-duwit 50 juta. Kula rembukan kali bojo kula. Beb. Bojoku piye? Kok kaget iki ngopo? Ora asine garwane ge sapa? Lah ngopo ta? Aku ngundang beb. Beb ki sayang desa. Ora kaya kowe ngundang bojomu kok beb jebule jenenge bebek to kae. Gantinen. Oh, tangome. Mending Mas Wiski. Alam. Lah kaya aku beb ya wangun, kok Pak calon bupati nyeluk bojone ya. Ibu, lah kula ki ndejamah ning Bantul iki, gaweane tandur nyeluk bojone mamah. Ya Allah, mamah kok tungkae mlethek-mlethek jijik to. Dadi ape kowe? Ape piye? Mamah, sikile megar ini. Assalamualaikum mamah, iya papa. Mamah mau kemana? Tandur. Alah mamah tandur diji. Lah papa mau kemana? Beca. Dia udah bangun kok. Papa om beca. Kulo takon kali bujuk kulo. Pripun bun, oleh apa ora? Nggih ndere abah. Bujuk kulo lah kali kulo boso meli takon. Bujumu ning omah boso napa mboten? Ora. Bu. Bu, jenengan teng dalam kali bujune boso napa mboten? Padha karo bojone Rabies. Apa meneh? Ya ora tau basa karo kowe. Aku gumun meneh ning kene. Wong kene iki lucu meneh. Karo bojone ora basa. Mbahasan karo bakul bakso basa. karo bojone ayo Pak madiang karo bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaan kula karo bojone ora boso kok karo bakul bakso boso. Ki ibu-ibu mriki diwene napa kali bakul bakso? Bakso? Apa baksone bojomu kurang gede? Ron. Ngomongi. Napa? Ngokmu. Piye? Ayo nek baksoku yo mbois. Kari separo. Akhirnya napa? Saya putuskan sama istri kita bayar 50 juta. Uang di bank saya ambil, saya kasih. Monggo administrasi. Kulo takoni. Kanjeng, wong niki tiyang keraton kok. Kanjeng, kira-kira duwite sing 2 miliar setengah cair kapan? Ditenggo Gus, paling suwe sebulan insyaallah cair. Seneng to kulo. Akhirnya napa? Seminggu kulo SMS pripun perkembangan duwite? Alhamdulillah Gus. Progres berjalan. 2 minggu saya SMS pripun duwite Agus tinggal tapak asmo. 3 minggu saya SMS pripun duwite OTW apa kuwi aja takon wae. Weh aku ngono. Minggu keempat pas sebulan kula telepon ora diangkat kula SMS mboten bales. Bulan kedua subhanallah ilang dalane HP-ne mati. Di situ kemudian saya menyimpulkan bahwa saya kena pasal 378 penipuan. Duit kulo hilang. Saat itulah kemudian saya teringat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaroni rabbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Niku disunahke diwaca ping 100 saderenge manjing maghrib, saderenge matahari terbenam. Sinten mawon dengan dadi polisi la haula wala quwata illa billah. Ping 100 saderenge maghrib, rakyatmu aman, kampungmu nyaman. Calon bupati la haula wala quwata illa billah. Dadi bupati jenengan afiah, ora dadi bupati ora musibah. La haula wala quwata illa billah. Kula waca ping 100. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali dari Allah. Itu mengajarkan kepada kita, kudu percaya karo Gusti Allah, ora kena percaya karo menungso. Janjine Gusti Allah niku mesti ditepati, yen janjine bupati biasane ingkar janji. Milo Pak Wakil Bupati lah dadi ojo nganti ingkar janji. Pemimpin niku biasane modale loro, siji wani, loro sabar. Maksudnya napa? Wani ngumbar janji, loro sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Lihat ini. Aku lah dadi bupati sok tak bangun ke dalan. Begitu dadi ditagih pripun Pak Bupati dalane sing sabar yo. Milo lah gelem ngaji ngrungokke pengajian kula insyaallah selamat. Amin. Nesu yo ora nyangoni ya nesu. Ngapa? Eh kula biasa Pak Bupati, Pak calon Bupati, Wakil Bupati. Kula ketemu pejabat niku mesti kula kritik. Kaya napa supaya imbang. Rata-rata kiai niku lak cari muka kali pemimpin. Aku lo wegah. Napa kiai kali pemimpin soalnya ben diamplopi kali pemimpine. Napa pemimpine nyedak kiai men iso dipilih meneh lak kula wegah. Wong kiai niku mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos kok. Napa larep me masak sayur digoleki dhisik dhewe sayure mateng diguak dhisik dhewe. Ora bajikur kuwi ora ajar. Janjine Gusti Allah ora mungkin diingkari, pasti ditepati. Muga-muga bupati-bupati sok teng Temanggung kabeh mboten ingkar janji. Amin. Akhire napa? Kula waca terus. Mulai hari ini saya bertekad akan bangun masjid, tidak akan bikin proposal, ora bakal jaluk-jaluk. Ana wong menehi tak tampa, ora ana wong menehi aku golek dhewe. Akhire napa Bapak Ibu? Seminggu kemudian kula ditelepon kali Kapolda Yogyo Basuki. Gus Miftah, nggih Jenderal. Tanggal sekian kosong. Kosong Jenderal, bisa enggak ke Surabaya? Insyaallah Jenderal, acaranya apa? Anak saya mau menikah. Tolong Gus Miftah ular-ular manten menasihat pernikahan. Kula niku paling seneng nasihat pernikahan. Kula niku paling seneng nasihati rabi. Apa meneh kon rabi? Seneng banget kula. Ini alhamdulillah bojo kula namung dal. Nambah napa mboten? Insyaallah. Nunggu takdir. Kula matur, "Abah, saya mau di madu." Alhamdulillah. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan apa darah kok rasito. Akhire napa? Kula mangkat ning Surabaya. Sampai Surabaya kula ular-ular manten. Saya nasihati kan banyak, rampung ora disangoni. Ora apa-apa. Seminggu kemudian jenderale Pak Kapolda dugi teng pondok. Gus, iki kula dereng nyangoni kan. Nggih, niki kula sangoni kagem pondok. Kula disangoni. Sangoni pinten? Disangoni 30 juta. Ngaji teng Surabaya sak jam sangoni saya terima jenderal. Tapi mohon maaf, uang ini tidak saya pakai untuk diri saya. Untuk apa, Gus? Saya mau bangun ini untuk modal bangun masjid. Jenderale ngomong, Gus, jenengan bangun masjid. Lak ngoten kula tambahi meneh 20 juta. Akal 50 juta persis padha karo dhuwit kula wau sing diuntal codot balik. Kuasane Gusti Allah. Maka saat itu saya mempunyai keyakinan sing dimaksud watijaratan lang tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi itu hanya perdagangan dengan Allah. Ini saya sampaikan ketika Pak Panglima TNI waktu itu Gatot Nurmantio belum. Jenderal, kulo ajak foto di depan beduk. Ini saya dulu bangun masjid tanpa proposal, tanpa panitia, tanpa kotak infak. Dadi jenderal. Soalnya nopo percaya kali keakbarane Gusti Allah. Lah, ikhtiare menungso niku kadang-kadang nopo. Ikhtiar tapi luwe percaya karo bantuane wong daripada karo kuasane Gusti Allah. Milo habluminanas habluminallah ini perlu dijogo. Habluminanase tim suksesi megawe. Habluminallahe nyuwunso ibadahe dijogo. Hasan ini ngandalke tim sukses lali karo Gusti Allah ora bakal dadi. Wih, wong Temanggung tak kandani. Percaya karo Allah. Akhirnya apa? Kulo jid, begitu kulo bangun 20% duit kulo entek. Kulo duwe mobil Avanza. Bunda mobilnya didol nggih teruske bangun masjid. Nggih bah kulo ikhlas. Kulo kelingan manja abil hasanati falahu asru amsalia, yang dat bawa satu kebaikan Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Mobil Avanza kulo dol payu 120 juta kulo jawab aku rafofo. Jenengan perso Avanza kulo dol urung nganti sebulan diganti kali Gusti Allah. Ngerti kulo ngalor ngulo ngaji dipedok kali panitia Gusti Allah mesake kali kulo. Akhirnya nopo dereng nganti sebulan Avanza kulo dol langsung nanti Innova anyar kali Gusti Allah. Niku kuasane Gusti Allah. Milo wong kene bangun masjid bangkrut. Sorry ye, ora bakal bangkrut awakmu. Mosok gawe pengajian ngenteni sumbangane Pak calon wakil bupati memalukan. Disumbang, ditompo, ora disumbang, tagih, ngopo. Aku tuh duwe isin, karena bahasa Indonesia itu malu. Apa? Ya bener. Jadi malu gue kudu tertib, kurang kudu duweni. Iya. Gue josok ngisin-isin aku. Nah gue iso delok kemaluanku. Waduh, kok kemaluanmu? Isinmu? Ayo isinku. Kok kemaluanmu? Wong sing gawene njaluk kuwi para bes, mergo ora duwe isin. Pemimpin sing korupsi niku mergo ora duwe isin. Maka dikatakan al-insanu wuryanun, manusia itu telanjang, walibasuhu takwa, dan pakaiannya adalah takwa, wazinatuhul khaya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Napa DPR Jakarta niku do korupsi? Soale ora duwe rasa isin. Yen ora duwe rasa isin berarti orang nganggo pakaian, yen ora duwe pakaian berarti wudo. Sehingga niku tiga kemungkinan, siji cah cilik, loro wonge, dan telu kewan. Tegese napa? Pejabat sing korupsi kuwi kelase kaya cah cilik utawa kaya kewan utawa kaya wong edan. Nggih napa mboten? Kulo niku biasa. Lah mosok dhuwit 5,7 triliun sing diuntal karo DPR 2,9 triliun tanggon-gon gawe KTP mawon kangelan. Nggih to diperiksa kejaksaan KPK prak-prak loro. Dhuwit didum-dum kabeh. Kula takoni, Gus napa niku korupsi? Mboten. Niku sing jenenge korupsi niku nyuwun sewu dhuwit tak antemi menah. Hei tukang son. Ampun rasane tukang son, Gus. Ngapa? Niki mergane anggarane cupet. Oh. Kae sama ngono. Ngenyek banget anggarane. Ora masalah anggarane cupet. Ngopo iki sone ngangung? Soale tukang sone mangkat ngaji nguyuh ra cewek. Itu urusane. Lah niki kebangetan. Ora duwe isin niki. Niki jenenge mboten korupsi, sing jenenge korupsi niku anggaran ana dicake karo tolong titik-titik niku jenenge korupsi. Niki anggaran niku urung mudhun, Pak, wis dibagi-bagi. Iki lha jenenge garong berjamaah to niki. Kasus KTP niku nyuwun sewu, niki baru dianggarkan, kemudian lelang jatuh kepada Andi Narogong, duwite kok pemerintah ki rung cair, wis ditomboki karo Andi Narogong, sing dinggo Setia Novanto piro, sing go partai kono piro, sing gawe-gawe piro. Duwite niki rung cair wis didom-dom. Niki lak jenenge maling terstruktur. Lah sing jenenge korupsi niku mboten ngoten niku. Mila kula matur, kewan sing dolan ning sawah niku jenenge bajing. Kewan sing gawe ning nguntal duwite rakyat teng DPR niku jenenge bajingan. Ora melu-melu. Melu bae. Kuwi arep nang ndi? Ora bongan kok ora melu. Kowe arep lunga iki krasa apa kowe? Punya ditmu. Berarti kowe klebu? Hah? aku apa ya? Soalnya nopo orang duwe rasa isin. Awake dhewe niki njaluk-njaluk karo wong, jenengan mengajukan proposal ke Pak calon wakil bupati. Niku mergo kurang isine. Kudune rasa mojoke ning calon wakil bupati sing pengerten ngono to kudune. Ora perlu dijaluki. Bu. Bu. Jenengan niku ora basa karo bojone mergo jenengan ora duwe isin karo bojone. Jajal jenengan duwe rasa isin karo bojone, mesti basa. Ngene wae, aku sowan rene menono oleh-oleh, menono hasil. Ibu-ibu kabeh kula ajak ndonga sing lak dongane mon rampung jenengan ngamini sing banter, Pak. Ayo ibu-ibu ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Gon-gon wong ndonga iki tangane diangkat mau kempet ki ngopo? Kaya ora mudeng. Ora mudeng. Lah kepiye? Seneke dicekel. Ora cekel ngopo? Ngono dicatake wong-wong kuwi. Ayo sing wedok ndonga. Are lungguh sak lungguh-lungguh apa? Tungkake selonjor kaya ngene iki ya ora apa-apa. Lungguh ngarepe kaya tungkake selonjor kae mlethek-mlethek. Nah, asline jenengan ki ora nguasake tungkake. Apane? Ngerti kok ngono kae mesti ingin iki. Ingin mbahmu ingin. Ayo sing wedok ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Sawangsule kula. Keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula ora cengengesan tak ajar we yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma ting teni iki bapak-bapak mang pirsani lak bojomu seminggu meneh lambene udunen. Niku berarti mergo ora basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya. Mobil Avanza kula dol diganti Innova kali Gusti Allah. Maka saya sampaikan Anda yang sudah berkontribusi untuk pembangunan masjid di Kali Salam, ora usah khawatir bangkrut. Gusti Allah mboten sare diganti kali Gusti Allah. Terus ke ceritane. Begitu bangun masjid 70%, duitnya entek meneh. Arep njaluk wong, kok ora ana wong menehi. Ora apa-apa. Akhire napa? Mobil Innova sing nembe setengah tahun kula dol meneh. Dol banget to. Kula ngomong kali bojo kula, "Bun, mobil didol." "Bah, niki lah tasih enggal." Ora apa-apa. Biyen kowe lair ra duwe apa-apa, saiki duwe mobil didol kok wedi. Ora usah khawatir, rezekimu dijamin karo Gusti Allah. Kowe nek kene dol keloro kowe macem-macem. Akhirnya nopo Innova Pak, nembe setengah tahun kula dol. Payu 240 juta. Nggih neruske mbangun masjid. Bleng, bangun masjid delah tangga kula niku kabil kula dol dadilokke. Kae kiyaine bangkrut saiki ngalor ngidul numpak pikap. Matmu aku. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Urung nganti rong bulan Innova kula dol diganti kali Gusti Allah Fortuner anyar. Jajal. Apa Gusti Allah niku ngapusi? Ora. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Aku yakin kula percaya. Maka jenengan sinten mawon sing terlibat dalam pembangunan masjid ini ora usah cilik ati. Tabunganmu akeh, ora mung ning donya, insyaallah tabunganmu ning akhirat. Amin. Niki lho kudu kaya karo Gusti Allah. Mila kula yakin Pak calon wakil bupati, wong bangun masjid niku mesti dadi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Mesti dadi. Kula niku isin banget nak bangun masjid ning dalan kok karo ngene iki. Adung. Sotako sotako sotako sotako sotako. Allah salamullah. Mangga sotako ya Allah. Memalukan umat Islam. Polisi ini ya mumet dadak ngatur lalu lintas kok. Gara-gara ngebak-ngebaki dalan, ning dalan kok jaring-jaring duit, jaring iki jaring iwa. Maka konsepnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sing banter. Muga-muga temulung kali Allah duwe pemimpin-pemimpin sing apik, rakyate aman, pemimpine amanah. Amin. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tambah banter. Hasbunallah Ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Coba giku Allah. Yen aku duwe masalah sing ngrampungi Allah. Tak takon kali rakyat Temanggung, he wong Temanggung. Yen awakmu arep ngerabeke anak ra duwe duit, arep nyekolahke anak ra duwe duit, endi sing mau eling-eling? Allah apa utang? Wong Temanggung niku yen ajeng nyekolahke anak ra duwe duit utawa ajeng ngerabeke anak ra duwe duit, sing dieling-eling mung loro, siji sertifikat, loro BPKB. Gajake kulino gade. Piye carane sertifikate dilebokke bang, BPKB-ne dilebokke penggadean, jarene menyelesaikan masalah sing kulino gadekke apa? Arepe sulap. Arep ngrabekke anak ra duwe duit, mara ning bang nggawa sertifikat. Pak bang, kula ajeng ngutang. Dinggo apa dinggo ngrabekke anak kula? Jenengan ngrabekke anak wani utang sesuk mbayare pripun? Pon kula teng ketitang sesuk sing nyumbang okeh. Dadi mbayar bang ngarep-ngarep wong sumbangan. Padahal nyumbange wong ketitang ki ra tau ikhlas. Sore niki nyumbang 50.000 sesuk-esuk mesti ra masak. Ngarep-ngarep uleh-uleh. Nggih napa mboten? Lah wong ketitangi nyumbang 50.000 tanggane manten anak papa diajak kabeh jak mangan kabeh lak bangkrut niku. Akhire napa jenengan pirsani, ibu no yang disungi anak wedok biasanya nangis. Kula pikir nangis ini ku mergo ajeng ditinggalke anak wedok bulno ora. Disung keman ibune ngendikan, "Walah nok, nok gara-gara ngrabekke kowe ibu tuno." Panggung rung dibayar, catering utang, nanggap wayangan yorong disangoni. Soale napa? Luwe percaya karo bang tinimbang karo Gusti Allah. Lanjenengan percaya karo Gusti Allah rabi ora usah dianak-anake. Atas nama napa nika istilahe? Atas nama mulyahe anak, hewangi utang ning bang. Naudzubillah min dalik niki sumber masalah. Rabi niku murah sing larang gengsi. Nggih napa mboten? Jenengan mangkat teng KUA niki ten pejabat, pejabat kecamatan mboten. Napa pejabat kabupaten? Pengulu wonten. Subhanallah pengulune. Dengaran pengulu katokan biasanya sarungan. Mang tangren Pak pengulu ngrabekke anak niku gratis. Jenengan gawa ning KUA. Lah marang gen kula sangoni niku mboten wajib ning lak ora kebangeten. Sajanjane gratis Pak pengulu tulung anak kula dirabekke. Undang-undangnya gratis kok. Nggih to Pak pengulu? Sing dadekke larang niku gengsine. Atas mamrajake anak kudu di anak-anak niku awal dari masalah. Kula niku biyen rabi mung ngundang KUA tok, ora iso gawe undangan soalnya kula ora duwe duit. Bahkan kula rabi niku ditolak kali calon maratua kula. Gara-gara kula ora duwe pekerjaan kuliah rong rampung. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Kok meteng dhisik mbahmu ngawur. Meteng dhisik. Mboten jane kula arep omong ning ming pekewuh. Kula niku rabi kepepet, maksudnya napa? Umur kula nembe 24 tahun, kula pengen rabi umur 20 tahun. Mergo kula sering loke kali kanca-kanca kiai, kowe iki rong rabi kok wani ngandani wong rabi. Kula jawab, "Ya ora apa, Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois kae urung tau mati mbudalke jenazah aku ngono." Apa Mbah Mudine kudu mudar dhisik lah ya ora. Kula niku nglamar ditolak kali calon mertua. Kowe megawe apa durung? Dereng. Duwe pekerjaan durung? Dereng. Kuliahmu rampung apa durung? Dereng. Duwe penghasilan dereng. Calon maratua kula ngomong, "Kowe iki pekerjaane rong duwe, penghasilan ra duwe wani rabi. Sok anak bojomu mok pakani apa?" Langsung kula jawab, "Hei Bapak calon maratua, rungokno ku. Asyakku fir rizki, syakku fir razik." Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Allah jenengan kedah paham, menung diatur karo Gusti Allah. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi rezekinya diatur oleh Allah. Jenengan kudu paham, rezekiku, rezekine anakmu sing tak pake bojo diatur karo Gusti Allah. Saniki jenengan uripe luwih penak daripada kula, belum tentu sesuk kula oleh rekoso daripada panjenengan. Dengan calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Kula ngaten. Ancar. Kau namu anakmu terakhir kali lewat bayi tabung, weh. Apa lewat ngiringan ya? Akhirnya napa kula wani rabi lan duwe modal napa-napa Pak calon wakil bupati, Pak pengulu. Aku wani. Diuji kali Gusti Allah. Ndelalah usaha napa men diapusi wong tok. Ta la ya kasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mola wa ni'man nasir. Anak kula umur 2 tahun tuku susu mawon ra kuat banter-bantere anak kula ngumpul ra susu nggih anak kula. Akhirnya napa mbenbengi kula rebutan susu kali anak kula. Padha kalih kula niku. Lah padha piye? Ah kula anak niki sing niki lho. Heeh piye? Kula ya padha, umur 2 tahun kok orang. Terus kula jaluke anu susune sapa-sapa niku. Angger kok ngene mik ngene ya. Mik iki ya asih kok kowe iki. Ayo jolok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ora percaya karo Allah. Akhirnya napa proses itu kita yakini bahwa semuanya ini diatur oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah, cukup panjenengan sing nulung kula, ya Allah. Carane pripun? Niki wis ana masjid, niki media jenengan ketemu karo Gusti Allah. Awake dhewe niki lucu, karepe kebutuhane dicukupi karo Gusti Allah tapi wajib ora tau dilakoni. Krungu adan wis susah kok. Kulo yakin masjidmu ki mesti dadi, tapi urung mesti makmur kecuali mok makmur. Lah wong kowe iki mbangun masjid dadi ra gelem ning masjid. Kuwi padha karo kowe mbangun omah ning swarga, tapi kowe ra iso nggoni omahmu. Krungu adane susah kok. Hayya 'alash shalah. Ibu-ibu temanggung nembe tandur. Jawabane napa? Adan meneh. Krungu adan kok susah. Kulo iki seneng tiang-tiang Nasrani niku lho. Begitu ning gereja ana lonceng dueng dueng mangkat ning gereja iki bangga gagah lho. Nganggo jas, nganggo dasi, sepatune semir meling dasi semangkat ning gereja nggawa Alkitab. Pundi, Pak? Gereja. Mantep. Lah wong nang monggo Bu teng masjid kula nderekke mawon. Diajak ning masjid kok nderekke. Kuwi padha karo diajak mlebu surga jawabane nderekke. Ana pengajian, ayo mangkat pengajian. Kiyaine sapa? Cocok apa ora? Wong pengajian kok kiyaine cocok-cocokan kaya ngombe obat. Kiyaine Gus Mita salam. Bu. Bu. Ayo padha belajar ngaji kang tenanan. Diwulang karo kiai bagus tenan. Omong tak ajar kowe. Ayo bodo dirungokke aja ngomong. Ngopo ta? Ngopo? Diwiti. Sehati kopak. Ngopo mau unggah-unggahke sarungmu? Masa mbak sarung kan ora sopan. Shalu ala Nabi Muhammad. Ayo geselingan selawatan riyin sadringe kula teruske. Selawatan apa mboten? Arep jero lagu napa? Ana sinden apa ora iki? Wow, mbuh. Sing kono tuwa banget sindene. Niki mbone niki, Gus. Mbone sinden? Mbone rabies. Oh, alah. Endi? Kae sing mboke apa? Kae apa? Pojokane apa? Eh, kowe kok mangkat iki piye? Ayo berkahi putune kok. Ayo berkahi putune ning mbok aku sementara ora dipajang sik. Ana apa? Han jijiki. Jijiki. Mbahe kok jijiki ngawur. Nderek pengajian. Oh ya syukur ya. Kowe iso insap wis syukur. Sing ora insap kowe. Heh? Sing ora insap iki kowe. Kok aku ngopo? Aku wis tertip sak mulai nderek iki lho. Ya Gus. Ya. Ya Gus. Ah, selawatan bareng-bareng. Eh. Muga-muga majite dadi iso makmur, kampunge melu makmur. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh, mulyane kampung yen ana mlebu, mulyane masjid yen ana jamaah. Pokoke lah masjidmu ora ana jamaah berarti masjidmu ra ketok kamulyane. Mila kula matur, wong gawe masjid kali gawe WC niku suwe-suwe pahalane akeh nggih sing gawe WC. Soale napa mlebu masjid ra iso ikhlas karepe terus gawe WC dileboni wong betah banget ra metu-metu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sederek kita sedaya jalar estriane mlantuo mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lunga mumpung urip padha iling golek sangunggo sangulunga. Kula ajak selawat sing bungoke banter tak dongake muga utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Salatullah. Penak mboten. Ilingono yen bakal ketimbalan sesuk kabeh bakal ditimbali. Wong ditimbali niku seratra kudu loro. Wong ditimbal senajan tok kula oleh nom daripada rabies, rabies luwih tuwa daripada kula. Insyaallah sing mati rabies dhisik. Ilingono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih. Kain kafan rupane putih niku hukume wajib napa sunah? Wajib napa sunah? Sunah. Sesuk lara bias niki mati pengen kain kafan rupane pink rapopo. Paling malaikat bengoki ompong kok jatuh cinta. Oh jenengan iso lah mati pengen kain kapan, aku wong NU Gus, aku pengen kain kapan rupane ijo rapopo. Malah beneran jenengan mlebu liang kubur ra bakal takoni karo malaikat munkar nakir, soalnya apa dikira lemper aman. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena muleh, ora kena muleh. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah, kula pengajian 15 tahun nembe niki selawatan diringi karo ledek munyuk. Masyaallah. Jujukane ing mlebu guwa, guwane ora ana lawange. Tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe rono kancane tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah salamullah ala yasin rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala tu rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyewer ledek munyuk monggo. Lumayan ping telu, bro. Napase kumat kowe piye? Napase mubek kuwi. Nek ora apa-apa apik kok. Tenek mbo. Eh, kula teruske. Yen wis mati bondo ra melu, melu mboten. Ampun pelit-pelit. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala to'aro Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Piye carane supaya anake gelem dongake? Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Ora diamin keto telat malaikate minggat suwen ngono pengin mboten nang di kiai lah anak kiai ora lah anak polisi bangga urung diamin ke nggih. Tahu kamu enggak amin-amin, kamu kan terkesima dengan bocah cilik diwulang ngaji durung mau telat iki kesusu wong cangkem kurung mingkem kok amin rungsung masuk mau telat iki kesusu lak cangkeme inyong wis mingkem kiye amin ya iki ngerti sih bareng-bareng ya ya ampun kesusu ya ampun telat ya prok prok prok siapa mana kaya Pak Tarno deh umum polisi minimal polisi yang seneng ngaji tentara segi wakil bupati sing seneng ngaji bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai aku sing poso bengok-bengok kono bar nguntal senek kok amin ah kepiye to wong kene iki ngono amin kok angel ora jamak ayo alah ngaji kok ayo ora nggih para bias. Aku iki pengajian sing wong setruk ya Allah tenan iki. Lek dope lek dibuka. Ora. Dudu bukari kok. Apa? Ketoke kok ngene. Matamu ngono sik. Eh. Semangat wong kula sing poso mon lemes bengok-bengok kok. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Dong apa ora e? Lah cangkem inyong wis mingkem. Amin. Wis kowe kaya rabies kabeh iki. Amin. Yes pemandu amin kowe ning ngono. Engko begitu aku wis kiai tanganmu ngene. Mulane esuk iki dijahit sak wetenge ngono lho. Oh, lambemu. Kalau aku wis mandek kiai kowe amin ngono ya yes ya. Para pemirsa menampilkan uka-uka. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai ayo sing ngongkon joget cok mandu amin ya bali telat oh telat bu mengko bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai bener lah sih ngabani sopan sing ra sopan dur piye nek ngabani kok nggo kuwi iki mergo iku wis ana tugase dhewe apa nggo nili wis arek ndak pawurung ana nili pitik kok nggo iki amodar pitike ngak pitike menika ayo nggih Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Salatullah salamullah ala toa rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Oh, dirit meneh. Oh, kok jam setengah 6. Anu, niki dereng waktune buka. Tandane buka apa? Oh. Apa? Oh, ada ni tenanan kok. Oh, wong. Negara anten itu. Oh, ngaji jer. Buka lagi. Rata poso. Oh, saya ni, saya ni senyam kok. Apa? Aneh. Tu gak cucu aneh. Gus, ngunjurin gus. Nek kerana betul poso, moga ngunjurin. Saya ni poso pak. Saya tu poso gus. Gus, nek tenan poso ki. Ampe ngarepmu be kok dadak ngalang. Ora rene kene. Oke, aku yo melu ndongake. Ndongane apa? Nggih, muga mergo para bias wis makili kula umur. Nggih. Wong sak rabias urip dhewe. Apa? Hei, dhasane aku mati ngubur sapa? Pendem dhewe. Ah, iki piye iki? Assalamualaikum. Eh, ngombe kok assalamualaikum Allahumma. Arepe ngombe kok assalamualaikum. Eh, diterokke dongane, dongan terokke. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Anu bu alon-alon baik. Pertanyaannya bagaimana menjadikan kita masjid makmur? Ibu bapak nomor siji. Hindari perdebatan-perdebatan soal khilafiyah. Masjidmu pengen makmur dadi masjid Pancasila mawon. Tegese napa? Lah teng mriki niku adate nganggo ahlu sunah wal jamaah, sing ora ahlu sunah ya ora usah neko-neko. Kula mboten pengin masjid niku ra iso mur ta perbedaan kunut. Biyen NU Muhammadiyah niku ribut babakan kunut. Ning lawang ketitang kula yakin wis ra rame babakan kunut. Soale napa? Muhammadiyah di ketitang sudah jarang yang salat subuh. Kula wene contoh lafiyah sing kula jangan pahami. Bu, mang delok. Soal kunut. Imam Bali Maliki, Hambali, Hanafi. Imam papat niki sing loro nganggo kunut, sing loro ora nganggo kunut. Imam Maliki, kalih Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi niki ora nganggo kunut. Sing loro kunutan, sing loro ora. Satu ketika santrine Imam Hambali takon, "Pak Kiai, kula wingi subuhan ning Temanggung imame nganggan. Pripun yang harus saya lakukan?" Yen imammu nganggo kunut ya awakmu melu ngamini senajan to kowe melu aku ora nganggo ku. Traweh 1:20 1:8 ora apa-apa sing penting padha-padha traweh ning niku ana aliran nomor 3 ora 20 ora 8 tapi aliran imame Muhammad Rabies pun ditiru ampun ceng nyapa to Pak? Kowe ngapa? Ora saiki ngene wae, aku ngaji nganggo mic, kowe nganggo bahasa isyarat nggo tangan. Oke lho, ngoten maju ngene. Dados Bapak Ibu, tangane. Kok Ibu ngene iki ngopo? Cek ta. Kita kenake. Nek Ibu kok gojaki ngene iki ngopo? Pak Bapak. Ana Bapak. Lah masjide pengen makmur. Ya masuk ini tak iya apa ya? Masuk pengen makmur. Oh iya. Orang usah rame babakan khilafiyah-khilafiyah yang justru. Ayo. Khilafiyah ya. Kayak muni gue ini satri nih Gus Miftah. Kau menyang ya. Eh selingkuh. Eh lu kok gini? Gini. Cek. Kok nih guse? Aku ramanut guse. Eh lu ini gunanya gue apa? Asing kondok gulawah ya orang apa? Kene ngisan. Moga-moga mulih pengajian rabies bokonge udunen ya Allah. Kuwi ki meja. Ayo nek ora ning kene ya ben ning kene. Engko genti aku sing ngandani. mesu Bu. Sing jenenge perbedaan khilafiyah niku mbok santek kiamat mesti ana. Ana sing 20, ana sing 8, ana sing kunut ora kunut, ana sing tahlil ora tahlil, ndongake wong mati ora. Niku sampai modar niku mesti ana. Lah niku digedhek-gedhekke teng ketitang niku ora bakal makmur masjidmu. Nggih napa mboten? Sing seneng tahlilan monggo, ora seneng ya ora apa-apa, wong padha-padha rong tau mati. Gus Miftah ndongake wong mati mboten, kula ndongake. Soale napa? Kula pengin sesuk lak kula mati, oke sing ndongake. Lah tanggamu ra gelem ndongake wong mati ya ora apa-apa, sesuk lak modar dijarke. Bu. Sesuk lak jenengan krungu kabar Gus Miftah mati kira-kira ora mungkin wong awakmu mati dhisik. Wah tumbak cucuan. Piye meneh? Wong mati dhisik kok ndongake. Sampean iki yo aneh kok. Kok nyeneni aku ngopo? Aku jujur ra. Apa kok jujur aku? Mulane aku iki sak durunge mati kok ndongake. Kake men cepet mati. Ah ta kemo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngoten iku ora usah rame to. Mosok kampung ribut mung gara-gara bilangan traweh, gara-gara tahlilan sak piturute. Bor mawon. Aja gawe masalah tok. Kowe kula crita teng Wonosobo, kula rampung salat, rampung salat tangan kula ditamplek. Kan kula bar salat biasane salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kula salam. Haram. Ya Allah. Wong cangkeme atose kaya ngene ya Allah. Gus, wong napa tangane ditamplek, jarine salah. Lah sak janjane angsal napa mboten? Hadis napa ayat? Hadis sinten Sunan Ibnu Majah. Urine pri Amin muslimaini yaldani fayatasofahani illa hufirallahu maqab. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Rabies. Oh, Pak Kiai Rabies. Nggih, pokoke kula mawon. Artinya apa? Mamin muslimah ini tidaklah dua orang Islam. Yaltaqiyani dia bertemu. Fayatasofahani kemudian mereka bersalaman. Illa hufirallahu ma'layatafroko. Tidaklah kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berarti apa? Bar sholat salaman angsal apa mboten? Angsal! Jangankan bar sholat salaman, bar sholat ngising weoleh kok ngopo. Kan rampung sholat. Yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat. Oh, Akbar Pak Pengulu teko. Monggo Pak Pengulu. Kuwi pok. Lah bar salat ora apa-apa. Bu, jangankan bar salat salaman bar salat pendelik-pendelikan oleh kok. Sampingku rabies. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh wong rampung salat kok. Sayang kok. Yes, senajan tok wong Islam ya rasa sregep-sregep banget. Nggih. Jumatan ki mimpi santok dina Minggu Jumatan iki Jumatan nopo? Nggih, karo kula niku tertib. Kuwi ketertiban jenenge kok. Jangan memperbesar persoalan khilafiyah. Dongake wong mati monggo. Ora dongake ora apa-apa. Selamatan monggo, ora ya ora apa-apa. Nyantai mawon ngoten. Lak didelok sangka awake dhewe niki salat beda-beda kok. Contoh takbiratul ihram. Wong tak wis yes, mlebu Islam anyaran salat. Pamer kelek apa piye Pak ngono kuwi. Mentang golek bedane niku menungso niku beda kabeh. Yang sedagap, sedagap dalam salat niku hukumnya apa? Sunah. Sunnah Allahu Akbar. Mergo sunnah wong sedekap niku dhewe-dhewe ana sing di bawah dada di atas pusat. Allahu Akbar. Bulan poso leh jam 4. Allah. Mboten enten. Sing dhuwur banget ya ana. Allah. Oke banget dagelan wayangan rong disangoni. Ya ana. Allah. Lu burung. Yang tidak boleh itu sholat dengan berkaca pinggang. Allahu Akbar. Diwaca hadise. Lah imame Pak Pengulu ngimami sing diwaca dawa jenengan nyemah kali Quran angsal apa mboten? Angsal. Kan tidak memperbanyak gerakan. Nomor loro aja takon. Batal. Panten dasare ana dasare kabeh imam papat beda-beda. Iki deloken. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tangane mung ngedar salam duk ki Imam Syafi'i. Sekali tok, asyhadu an la ilaha illallah illallah sampai rampung. Imam Hanafi beda meneh. Tangane diumbulke yen ketemu kalimat Allah. Nyuwun sewu. Imam Hanafi diumbulke pisan, diduk ki pisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Doa la ilaha illallah. Niku Imam Hanafi. Asyhadu a la la ilaha illallah. Wes sampai rampung. Imam Hambali bedo saben ketemu kalimat Allah tangane munggah. Attahiyatul mubar attahiyatul barokat tawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa alaibadillah la ilaha illallah wa sallallahu alaihi muhammad rasulullah Allah maksudnya saben ketemu Allah tangane Imam Maliki beda meneh dari awal sampai akhir ora mandek-mandek attahiyatul mubarokat salawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh apa jenengan asyhadu alla ilaha illallah nganti rampung kaya Syafi'i oleh kaya kula niki Syafi'i arep kaya Hanafi la illallah oleh arep tiuti oleh Arab yang rapop yes gue seneng aneh sih ngene apa ngene gue rencana kulo kok rencana ya apa rencana dipastikan lo positifnya lo hambamu nyora yang tidak boleh itu takhiyat berdasarkan nomor urut calon bupati masing-masing bira oleh terus di calon bupati wow calon bupati ini nomor telu asyhadu alla ilaha illallah iya. Kalau itu perbedaan-perbedaan seperti itu bisa diminimalisir, insya Allah masjidmu makmur. Amin. Allahumma amin. Mun jam setengah lima kalau selak mulih tenggul tenggudian, berang kok makmur kampungnya, makmur masjid, ame ape pemimpi. Sing tindak mriki atine susah mugi kundur sami bah, kawai gerah mugi kundur si waras, engkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Tong iso lunasi muga-muga sing lali. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li qadainal qabul al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna diyadan tiba. Allahumma arzuqna ahlan. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahwal jama'ah. Allahumma arzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghafur يا رب العالمين ربنا اهدنا في الآخرة ياسر نواقينا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله لا إله إلا أنت واتوب إلى رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang dereng pikantuk snack ampun kundur biyen padang-kadang panitia badhe ngaturi snack. Dumateng Gus Mifat nyun tulung nuwun sewu menika mangke tumuju wonten masjid potong pita murwakani penggunaan masjid didampingi Bapak Wakil Bupati dan tamu undangan yang lain. Bapak Ibu sareng-sareng maos selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bapak Ibu sampun kundur miyin kadang-kadang panitia badhe ngaturi snack datang panjenengan. Ingkang angka kali paringi mergi Gus Mifat badhe tumuju masjid potong pitah kagem murwakani penggunaan masjid Baitul Mutakin. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu semuanya? Pita sudah dipotong oleh Gus Mifat dari Yogyakarta. Gus Miftah, ilate aku keliru. Tuduk, tuduk, tuduk, tuduk.